Bukan bohong, tapi memang kenyataan. Mendengarkan ajaran sungguh tak menyenangkan, apalagi teguran. Kita tak suka. Maklum, kadangkala tanpa kita sadari, kita jadi orang yang sombong di kehidupan. Tak pernah berpikir kalau sombong, tapi sombong dalam tindakan. Paling tidak, cobalah pikirkan. Anda butuh belajar, tapi tidak mau diajari. Bukankah itu sombong? Anda membutuhkan teguran karena salah, tapi tak rela ditegur. Bukankah itu sombong? Gara-gara kesombongan, langkah terayun salah. Hidup kita menjadi sia-sia. Banyak waktu terbuang percuma. Jangan ada di sana. Hati-hatilah, lakonilah hidup dengan bijak supaya semuanya menjadi tepat. Pikirkanlah dengan baik bagaimana hidup ini harus dijalani. Hiduplah sebagaimana mestinya. Mencintai kebenaran seutuhnya. Jangan separuh-separuh karena itu sangat berbahaya. Iya, cintai teguran memang menyakitkan tapi ujungnya menyenangkan. Cintai teguran tajam terasa tapi ia tidak melukai, bahkan menyembuhkan. Ia seperti membuang bisul yang bisa membahayakan atau daging tumbuh yang tak dibutuhkan. Iya, teguran terasa sakit sudah pasti, tak perlu munafik untuk itu. Tapi diperlukan, itu pun pasti, tak perlu membantahnya. Camkanlah, pikirkanlah, hidup akan terasa indah kalau kita belajar menyukai teguran. Seperti orang yang sakit, ia memerlukan obat, dan obat yang baik, pil pahit rasanya. Tapi itu bukan apa-apa, disuntik selalu tak menyenangkan, tapi vitamin ataupun antibiotik yang diperlukan sudah memasuki tubuh Anda. Teguran itu menyenangkan dan memberi masa depan.